Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mengenai rasa dengki di antara manusia, di antara kelompok-kelompok, bahkan kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan petunjuk dari kitab Al-Quran dan kemudian sudah menghayatinya, sudah menafsirkannya, juga sudah beribadah kepada Allah, tapi tetap hidup di kamar-kamar kedengkian yang luar biasa kompleksnya di Republik ini maupun di seluruh dunia, sehingga saling benci membenci, saling kafir mengkafirkan, musyrik memusyrikkan, saling pokoknya nyalain. Dulu pekerjaan para wali adalah menambah jumlah orang Islam dan mensyukuri meskipun dia baru sekedar kenal syahadat sudah disyukuri, sekarang sudah sholat kayak apapun masih disalah-salahkan. Allah mengatakan di tengah kamar-kamar kebencian itu, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan lurus. Ini problem besar bagi para pembelajar sekuler, pembelajar pikiran-pikiran linier. Jadi kalau ini kan, Wallahu yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah mengendaki siapa saja yang dia maui untuk dituntun ke dalam jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang tidak di jalan lurus kan juga tidak dikendaki Allah. Jadi subjeknya tetap Allah. Jadi yang salah Allah dong. Wong Allah yang milih siapa yang diberi petunjuk, siapa yang tidak. Dan ini ada banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Mayyadillah fala mudillalah, wa mayyudillu fala hadiyalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Ini kalau kita berpikir linear, kita langsung menuduh, ya sudah kalau gitu Allah yang berkehendak, kok kita masuk, kita benar apa tidak, kita lurus apa bengkok, kita tersesat atau kita tidak tersesat, itu kan kehendak Allah. Kalau kita memakai cara berpikir lurus, linear seperti itu. Kalau Anda punya dialektika, Anda punya kemesraan dengan Allah, Anda pasti kemudian berpikir, ya kalau gitu bagaimana caranya supaya Allah tidak menghendaki saya untuk disesatkan? Karena ada sebabnya dong Allah menyesatkan atau memberi petunjuk. Ada sebabnya. Dan satu-satunya bisa kita kenali dari sebab-sebab itu tadi adalah semakin kita setia kepada dia, semakin kita dekat kepada dia, semakin kita cinta kepada Allah, logikanya, akal sehatnya, mestinya Allah akan memberi kita petunjuk. Tentu juga ada dinyatakan pada ayat-ayat yang lain. Jadi memang Allah yang ambil keputusan untuk memberi petunjuk atau menyesatkan, tetapi keputusan Allah itu ada asal-usulnya, ada sebabnya, yaitu kelakuan kita sendiri. Makanya ada hadis qudsi yang mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku berlaku berdasarkan persangkaan hamba-hambaku kepadaku. Persangkaan itu tidak hanya persangkaan di hati dan pikirannya, tapi perilakunya kan mengandung persangkaan atau tuduhan atau apa namanya, kesimpulan terhadap kehendak Allah. Nah, jadi meskipun Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah yang menetapkan atau yang mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian ada tarekat yang ya sudah semua ini kan Allah yang menghendaki, kita kan cuma boneka, kita enggak bisa apa-apa. Padahal tidak seperti itu, karena manusia diberi akal dan jarak dari Allah untuk dia bisa memilih bagaimana supaya Allah menyesatkan atau bagaimana supaya Allah tidak menyesatkan atau supaya Allah memberi petunjuk. Jadi menurut saya pekerjaan manusia yang utama adalah merayu Allah. Nyedak-nyedak, dusel-dusel nang Gusti Allah. Ya apa carane gelembuk-gelembuk nang Gusti Allah cek gak di sesatno, cek gak supaya tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pekerjaan kita. Tidak ada kepastian apa-apa kecuali satu, bahwa kita berusaha untuk tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.